aduh biung, Josu melang, Wanyu Agung, arep nyebrang kari nyemplung, Yuyu Kangkang jalu ambung, Yuyu, Yuyu Kangkang, ono putri arep. Tak ambung ojo bengok, tak kepret ke si ton deprok, wali ngumah hari popok. Krupyuk, krupyuk sengo, krupyuk, krupyuk sengo, krupyuk, krupyuk sengo, ala krupyuk, krupyuk sengo. Aduh, rupanya mempunyai jimat daya.